نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، بخت بدر النبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم رجال الأكابر هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا، يا حارس جع فحالي بالنبي قد صفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku dimanapun anda berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga anda semua senantiasa berada di dalam keadaan sehat dan senantiasa ditambahkan ketaatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang barokah, umur yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami, saya Umi Fairuz, bisa kembali menemani anda agar kita bisa berulang lagi pembelajaran kita, menambah keilmuan kita yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan belajar langsung dari guru kita Buya Yahya, yang alhamdulillah sudah ada di studio bersama Umi. Dan akan tapi sebelumnya kita akan sedikit memberikan gambaran ya tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya sahabat ya. Sudah beberapa kali Buya menekankan tentang pentingnya untuk sambung silaturahmi ya sahabat ya. Tentang pentingnya untuk sambung silaturahmi, dikarenakan yang paling Buya tekankan adalah agar silaturahmi kita ini bukan silaturahmi zahir, akan tapi silaturahim yang sesungguhnya itu silaturahmi batin. Yaitu kita ingin dengan silaturahmi yang kita jalin ini akan semakin mengikat hati kita dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, sebelum kita memulai acara ini, kita sudah, dan masalah ini sudah kita jelaskan, akan tetapi saat ini kita ingin membahas tentang, kalau biasanya silaturahmi adalah kita berusaha datang ke satu tempat untuk menyambung silaturahmi dengan tujuan mencari ridha Allah. Nah sekarang adalah yang harus kita bahas juga adalah bagaimana kita itu di dalam menghormati tamu-tamu yang datang di rumah kita, bagaimana cara kita menyambut mereka, memuliakan mereka. Karena seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak beriman seorang di antara kalian jika tidak bisa menghormati tamunya. Nah, masalah penghormatan tamu ini seperti apa? Apakah dengan makanan mewah ataukah dengan persiapan yang wah begitu ya sahabat ya? Artinya kita pengen tahu batasan seperti apa yang dianggap, sampai jangan sampai kita masuk kepada golongan orang yang tidak beriman karena tidak bisa menghormati tamu-tamu kita. Baik sahabatku, sebelum kita mulai acara ini, kita juga akan menyapa sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung bersama kita di dalam acara ini untuk ikut belajar bersama Buya. Dan kita akan menyapa dulu mitra muslim ya, para pendengar Radio Samara 96,2 FM Tulungagung. Semoga anda semua dalam keadaan sehat dan taat ya, dalam dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat dan taat semuanya. Dan juga para sahabat yang juga di radioku ya, 104,8 FM Kuningan, juga Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan radio-radio lainnya yang belum beritahukan kepada kami. Akan tetapi jika memang acara ini dirilai dimanapun, kami sangat bersyukur sekali, artinya anda semua telah membantu kami di dalam menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas apa yang sudah anda lakukan, dan semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebanyak-banyaknya. Dan sahabatku semua, seperti yang tadi Umi sampaikan, kita saat ini akan membahas tentang masalah ikra wa mutaif. Baik sahabatku, kita akan menyapa Buya dulu sebelum kita mulai acara ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Buya? Alhamdulillah, berkat doa Umi dan juga doa para pendengar semua. Semoga para pendengar senantiasa dalam lindungan Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, amin, amin, amin. Baik Bu ya. Dan mungkin Bu ya, untuk memberitahukan kepada para pendengar yang ada dimanapun ini, sempat memang ada pertanyaan ketika dikatakan belajar bareng bersama Bu ya dan Umi. Ada yang sempat berpikir, dipikir Umi itu adalah penyiar Bu ya. Jadi mungkin perlu kami beritahukan bahwa kalau Bu ya tidak siaran dengan mungkin nanti Bia bisa menjelaskan kepada para pendengar tentang bahwa tidak ada ibaratnya memang kita berada di studio dan kita pun selalu menjaga agar tidak sampai terjadi khulwa antara laki-laki dan wanita. Dan kalau memang Bia siaran dengan Umi itu dikarenakan memang Umi istrinya Bia, sehingga memang tidak, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang ya tidak terjadi fitnah atau tidak terjadi pelanggaran syariat. Baik ya sahabatku, Buya kami persilahkan sebelumnya untuk kami persilahkan kepada Buya untuk berikan mukadimah dan juga kepada sahabat semua yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa bergabung bersama kami di 081321461079 atau nanti Anda bisa bertanya langsung di via telepon kami di 0231252549. Dipersilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mulianya seorang tamu dan pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita peduli kepada tamu sampai disabdakan oleh Nabi dengan sabda mang kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya bisa menghormati tamunya. Menghormati tamu di sini memperhatikan kebutuhan tamu di saat di rumah kita. Di saat waktu makan kita perhatikan makannya. Di saat ia perlu ke air, kita siapkan toilet untuk ke airnya, dan seterusnya. Bahkan di saat hendak tidur, kita pun mempersiapkan tempat tidurnya. Di Arab dahulu, sebelum datangnya Islam, kemuliaan orang Arab itu sangat masyhur bahwasanya mereka itu sangat senang dengan tamu. Dan memang ada tradisi ini sampai hari ini pun kebaca. Ya, ya. Bahkan di daerah pelosok-pelosok orang-orang Badui yang di lereng-lereng gunung, bukit-bukit yang di Arab sana. Itu memang luar biasa. Kalau kita datang ke sana itu langsung yang diambil adalah kambing disembelih, bahkan nyembelihnya di depan kita. Subhanallah. Hanya untuk muliakan tamu, padahal hanya dengar bahasanya kita tamu, itu saja. Langsung oh, gitu. Ya. Jadi sudah kebiasaan. Jadi betul-betul di saat menyambut tamu itu, dan memang hiburan bagi orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang dermawan. Jadi gak ada berat sama sekali. Tidak ada berat, dan kebaca di wajah mereka. Ini pernah kita daerah-daerah Daoan, daerah mana gitu, yang daerah jauh dari perkotaan itu. Pertama mereka memang susah untuk mencari kue-kue yang ada di pasar, karena memang tempatnya di daerah. Di daerah pelosok ya. Tapi langsung tutupin mereka, langsung kambing blek gitu. Jadi memang mereka punya binatang-binatang yang untuk itu disiapkan untuk tamu ya. Dan menyajikannya betul-betul disajikan dengan penuh keriangan ya. Jadi menyajikannya, dan itu simahnya orang Arab pada zaman dahulu, yang kemudian setelah datangnya Islam pun ternyata menjadi sifat-sifat mulia bagi mereka. Yang tetap dipertahankan ya, ya. Dan itu dikukuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan itu kecuali memang hamba yang dipilih oleh Allah dengan kemuliaan. Iya, Bu. Nah, perlu kita galakkan memuliakan tamu di sini. Karena iman sendiri dihubungkan dengan memuliakan tamu. Dan tamu itu nanti adalah hak. Kalau sudah ada orang bertamu di rumah kita, haknya dia untuk mendapatkan makanan dari kita. Seperti itu, ya. Hak. Mereka punya hak untuk mendapatkan makanan dari kita. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Jadi sampai disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yumil jawal fal yukrim dhaifahu jaizatahu." Hendaknya muliakan tamunya jaizatahu. Jaizah itu apa? Jaizah itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun wa lailatun." Malam dan siangnya. Jadi siang malamnya kita perhatikan karena dia tamu, dia fatu salat atau ayamin, dan menjadi tamu itu ada 3 hari. 3 hari ya. Setelah 3 hari baru saat itu kita suka-suka. Apakah maksudnya kita sedekah tetap? Apakah hak wajib kita memberinya berapa? Tidak, jamnya 3 hari. 3 hari ya. Itu adalah diafa. Dan ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya memuliakan tamu, dan disebutkan tamu itu datang membawa berkah dan mengundang rahmat Allah. Dan di saat tamu itu kembali, ternyata menjadi sebab pengampunan dosa bagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa adab di saat itu kepada tamu kita. Adab tata krama kepada tamu. Karena kesempurnaan di dalam kita menjamu tamu tentu harus dibarengi dengan adab-adab yang benar, seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumahnya orang tentu adalah dengan penuh adab, itu satu sisi. Di saat mengetuk pintu, di saat masuk, mengucapkan salam dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi ternyata bagi orang yang didatangi pun harus punya adab dan tata krama. Iya, ya. Bagaimana kita dengan orang-orang yang bertamu di rumah kita? Di antaranya yang harus kita hadirkan agar benar-benar terwujud makna keimanan di hati kita adalah ta'jil ta'am, atau mempercepat hidangan. Mempercepat hidangan. Dan hidangan di sini tadi Umi bertanya bukan harus mewah, tidak. Ya. Paling tidak sesuai dengan apa yang kita makan saat itu. Ya sesuai dengan yang kita makan. Jangan sampai di bawahnya lah gitu. Sesuai dengan apa yang kita makan. Untung-untung kita lebihkan untuk menghormat tamu. Nah, sampai dikatakan oleh seorang simbol kedermawanan namanya Hatim, al-ajalatu minasyaiton, berburu-buru itu adalah syaiton. Illa khabsah, kecuali 5 hal. Fa inna min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal buru-buru tapi itu adalah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberi makanan. It'amul dhaifi, memberi makanan kepada tamu. Yang kedua ada tajhizul mayyiti, perawat mayit untuk segera dikubur. Yang ketiga tazwijul bikri, yang ketiga mempercepat menikahkan putri adalah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga empat adalah qadauddain, bayar hutang. Yang kelima adalah at-taubatu minadzambi, taubat dari dosa. 5 hal ini hendaknya dipercepat. Disebutkan tadi adalah apa? Memberi makan. Kita pun demikian. Sebisa mungkin dipercepat. Paling tidak jangan terlambat daripada waktu makannya. Iya, ya. Waktu makannya. Maka perlu di rumah kita tuh ada makanan-makanan yang cepat. Biasanya selama ini di masyarakat ada kue-kue di toples yang disiapkan. Tapi itu kan makanan sangat ringan. Kita perlu meningkat. Biasanya orang masuk rumah kita kalau bisa makan. Walaupun mungkin bukan di jam makan, Bu ya. Ya mana? Juga itu menjadi satu misalkan kan kalau bukan jam-jam. Di jam makan bukan artinya bukan hak. Kecuali tahu kita dia tidak makan dan kita bukan seperti itu. Maksudnya ya, kalau sudah jam makan makan. Makanya nanti dalam ayat lain dilarang. Seorang itu datang ke rumahnya orang ngepas jam-jam begitu. Adabnya juga beda dalam bertamu juga orang yang datang. Ya kalau kita tidak di jam makan memang bagus kalau kita memaksakan untuk mengada-adakan. Tetapi barangkali ya memang kita juga kadang-kadang masak buat yang lainnya dan sebagainya. Ya, tapi kalau sudah jam makan enggaknya kita beri juga, jangan kita makan enak ternyata dia tidak kita makan. Kasih gitu ya. Kemudian tidak usah bertanya kepada tamunya mau makan enggak. Tidak usah bertanya kepada tamunya makan atau enggak. Nah, seorang tamu kalau ditanya begitu ya enggak bisa jawab ya, salah tingkah mau jawabnya ya. Bahkan bertanya sudah makan atau belum itu sendiri bukan pertanyaan yang baik untuk tamu. Cuman kadang karena kedekatan kita dengan dia mungkin bisa saja dengan bahasa nyantai. Karena takut kita menyiapkan makanan ternyata nanti tidak dimakan. Kita tanya sudah makan belum dan kita jujur. Tapi kalau orang yang terlihat di wajahnya bakal malu-malu, ya tidak pantas dong kita bertanya yang demikian itu. Langsung saja kita buatkan hidangan. Dan memang kayak kita itu biasa kalau dengan teman dekat kita selalu bertanya sudah asyak makan belum. Kalau belum ya kita siapkan asyak. Baik. Jadi kemudian karena disebutkan bahasanya kalau orang bertanya ini kamu mau makan enggak, itu tanda kepelitan seseorang. Kadang orang enggak bakal, kayaknya sih gayanya sih menawarin gitu ya makanan, tapi pertanyaannya begitu. Pertanyaan menawarinya begitu. Biar melapar akhirnya ngomongnya enggak ya. Nah, kemudian jangan mempunyai ucapan yang menunjukkan jangan punya ucapan nih, tolong ini hati-hati. Jangan mempunyai ucapan yang menjadikan orang itu tidak nyaman makan. Misalnya apa? Misalnya kita Umi tiba-tiba ngomong, kamu tidak suka ini ya? Ketika hidangan sudah dikeluarkan. Kamu tidak suka ini kan? Ini orangnya ini. Tidak usah ngomong begitu. Ini kamu darah tinggi, tidak suka daging kan? Tidak usah ngomong begitu. Akhirnya mau makan daging nggak jadi. Jadi ini bukan satu adab yang baik. Jadi ya biarkan saja yang sudah dihidangkan. Kamu tidak suka ini kan? Ada satu ketika dikisahkan bahasanya dituliskan di dalam buku-buku tentang Ikram Thaif oleh Imam Ghazali. Bahasanya ada orang pelit itu, sehingga kalau ada orang tanya, kamu tidak suka ini ya? Cuman rupanya tamunya itu apa? Ini ada madu sama roti kan? Kalau makan madu sama roti bakal makan banyak. Tapi makan roti saja susah, tidak pakai madu biasanya sedikit. Cuman ini dasar yang punya rumah itu pelit. Akhirnya kamu tidak suka madu kan? Rupanya yang tamunya ini malah, oh ini hobi saya madu. Akhirnya dimakan roti sama madu. Pokoknya madunya dimakan banyak sekali. Akhirnya dia ngomong mikir gimana supaya berhenti makan madu. Kata dokter, madu ini bakar hati, bikin panas hati, bikin apa? Bikin hati itu rusak apa? Bakar jantung bahkan. Dijawab sama tamunya, iya bisa bakar jantungmu. Cuek tamunya. Jadi memang ada kadang model-model orang yang memang seperti itu ya. Ada memang pelit sebenarnya kok. Jadi kemudian jangan lihat tamunya makan. Tamu makan dilihat terbingung, dia menelan susah ini. Di antara jangan melihat kalau tamunya lagi makan. Kemudian Anda sebagai tuan rumah itu jangan mendahului berhentinya tamu di dalam makan, kecuali Anda punya hajat harus menata yang lainnya kan. Kalau Anda misalnya ada hajat yang lain, mau bantu yang lain, mungkin Anda bisa makan duluan dan tolong selanjutkan karena saya ada hajat. Cuman kalau Anda juga nongkrong sih, Anda makan cepat udah nongkrong berhenti begini kan gak enak bener ini. Nyuruh berhenti ini ya. Iya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya adabnya adalah yang kelima ya. Hidangan tuh jangan diangkat sebelum tamu itu selesai. Makanya kami sering ingatkan anak-anak itu, subhanallah sering lupa, piring-piring kotor itu jangan langsung diringkesin dulu kalau masih ada orang yang makan. Masih makan itu ya. Kan mengajak burung-burung atau wiciannya sudah diputer apa itu stafel jalan itu suruh cuci tangan begitu. Nah ini kan tidak benar nih ya, ini jadi ini akhlak-akhlak ya. Jangan sampai tamu tuh merasa tidak nyaman di saat berada dihindarkan di rampatan kita itu. Maka itu termasuk akhlak-akhlak ini dituliskan para ulama. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bagaimana akhlak kita memuliakan tamu berhadapan dengan tamu. Nah ini diantara yang harus kita tahu. Kemudian setelah itu apa? Tamu itu kalau hendak keluar sebisa mungkin dihantarkan sampai pintu rumah kita. Paling tidak untung-untung sampai kendaraan. Untung-untung sampai jalan. Paling tidak sampai pintu rumah kita diantarkan. Bukan dibiarkan begitu saja sang tamu berdatang sendiri kemudian keluarnya pun sendiri. Keluarnya kita hantar, kita itu memuliakan. Dan itu ada kemuliaan. Kemuliaan ya. Dan itu adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal yang semacam ini perlu dihadirkan di rumah kita. Maka biasanya juga perlu kekompakan antara suami istri untuk memberikan hidangan kepada tamu. Kadang-kadang suaminya pengen menghidangkan tapi istrinya pelit. Sampai suatu ketika kita datang kepada satu orang, subhanallah ya, semoga Allah mengampuni istrinya ya. Jadi sampai kami itu ke tempat tersebut ya, kami tidak menyebut namanya, semoga tidak terjadi menjadi menggunjing. Kami itu kesian kalau tempat ditutup, teman itu orang laki-laki itu baik sekali. Cuma tidak bisa menghidangkan makanan di rumahnya. Karena memang ada informasi memang istrinya begitu. Kalau sudah datang tamu itu jemberut saja. Sehingga setiap datang ke situ pasti dibawa ke rumah makan. Subhanallah. Jadi tidak sempat tamunya makan di rumahnya karena punya seorang istri yang pelit. Nasib benar ini. Punya istri yang pelit. Tapi kita perlu juga menemukan orang yang sangat kompak. Setelah tamu datang akan dikeluarkan apa saja dan dimuliakan. Dan mari kita saat ini membiasakan dan memuliakan tamunya. Tamu kita muliakan. Dan itu adalah amanat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati tamu. Dan juga termasuk sebetulnya kecuali karena teman dekat, tidak usah bertanya apa kamu makan apa. Ya, cuman ini adalah di saat kita itu dekat biasanya tradisi masyarakat. tradisi Arab sana malah bertanya min teh atau kopi. Kopi. Tapi dikatakan semuanya ada. Supaya kita tidak memberikan minuman kepada seseorang yang tidak diminum. Misalnya dia lagi kena mah, kita kasih kopi atau sebaiknya. Jadi kalau memang kita punya pilihan, tawarkan pilihan tersebut, itu juga tidak ada masalah. Ya, menawarkan pilihan. Tapi benar-benar kita menawarkan, bukan. Biasanya kalau orang baru-baru malu-malu. Iya, iya. Oh, enggak enak, terserah Pak. Oh, enggak. Supaya cocok. Kadang-kadang orang tidak minum teh. Tidak minum teh. Ada orang tidak minum dingin. Dan di saat Anda sebagai tamu kok diberi sesuatu, maka Anda tidak usah mencaci makanan tersebut. Kadang-kadang kita, wah saya nggak biasa, minum teh, wah ngerepoti, nggak bisa minum teh, saya minum susu saja. Nah, jadi ini hal-hal, ada akhlak-akhlak. Jadi akhlak yang harus perhatikan, akhlaknya orang yang punya rumah. Kemudian tempat tidur pun harus perhatikan. Tidur mereka pun. Sampai jika seandainya di bulan Ramadan dan dia adalah seorang musafir, kita hendaknya bertanya dia mau makan, mau puasa atau tidak. Baik. Nah, maka nanti ada akhlak-akhlak juga bagi tamu yang datang. Nah, maka di antaranya adalah untuk tidak datang ke tempatnya seseorang dengan sengaja di waktu makan. Seperti ayat dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzan lakum ila tu'amin ghairu nadhirina inahu. Ini. Jadi jangan sampai kita ada datang ke tempatnya seseorang pas waktu makan. Dan juga di antaranya adab yang lainnya itu, jangan sampai kita melihat waktu kita di apa, waktu kita berada di tempatnya seseorang, itu jangan sampai kita melihat ke tempat keluarnya makanan tuh. Oleh lagi ngerewain apalagi itu akhir-akhir. Itu apalagi, wah itu kesukaanku. Wah itu. Emang Arab banget itu. Dan bahkan ya memang ya bisa saja siapa saja begitu tuh bisa. Iya, bisa saja karena wah ini kesukaan saya. Itu menunjukkan bahwasanya seorang itu adalah rakus. Dan kalau Anda menjadi tamu, Anda tidak usah menentukan makanan kecuali memang diminta tadi. Iya. Tolong buatin, siapin sate ya saya. Ini orang ngatur. Siapin ini ya. Kemudian setelah itu yang keempat adalah tidak merendahkan makan yang disodorkan. Ya. Nabi pun tidak pernah mencaci makanan jika suka dimakan, jika tidak suka ditinggalkan. Nah, kemudian juga tawadhu dia di tempat tersebut. Itu akhlaknya tamu. Oh iya, ya. Akhlaknya orang bertamu. Dan setelah itu mendoakan orang yang menghidangkan makanan kepada kita. Sehingga para salafun salih ada mendoakan dengan doa Allahumma in kan hadza ta'am halalan. Ya Allah, kalau memang makanan ini halal, fawassi ala sahibihi. Lapangkan bagi yang punya. Wajihu khairan. Wajihi khairan dan berbalaslah dengan kebaikan. Wa in kana haraman. Kalau makanannya ini haram ya, syubhatan atau subhat. Faghfir li wa lahu, ampuni aku dan dia ya Allah. Wardu'an ashabit tabi'ati, dan ampuni orang-orang punya dosa ya Allah yaumul qiyamah, dari kiamat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga ada doa-doa yang biasa dibacakan oleh para ulama kalau setelah makan itu akal atau maka al-abrar. Semoga akan memakan makananmu orang-orang baik. Wa aftara indakum wasaimun, kalau pas berbuka telah berbuka di kepadamu orang-orang yang berpuasa. Wa salat alaikumul malaikatul akhyar, dan telah berselawat kepadamu para malaikat yang baik. Subhanallah. Wa dzakarakumullahu fi man indah, dan Allah telah menyanjungmu di antara hamba-hamba yang dekat kepada Allah dari para malaikat. Kemudian setelah itu adab tata krama juga bagi seorang yang bertamu. Seorang yang bertamu itu hendaknya tidak terlalu sering di dalam bertamu. Agar kita ya tidak terlalu sering, karena kadang kalau sudah terlalu sering bisa saja menjadi merepotkan orang yang kita kunjungi. Tetapi ya lebih baik kita itu jarang-jarang, seperti yang disabdakan Nabi, zurghibban tasdat hubban, kalau engkau berkunjung jangan sering-sering. Ghibban itu kadang kala-kala. Tasdat hubban, maka disitulah tambah kecintaan. Lalu setiap hari, wah, di sana dihidangi makanan, besok datang lagi. Itu nggak perlu kesempatan, ya. Baik, itu di antara hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan kalau memang ada yang model seperti itu, ya, yang memang karena tahu mungkin, ya, subhanallah, terkadang ada orang mengambil kesempatan dengan mungkin, ya, dengan ikram yang diberikan oleh tuan rumah, gitu, ya, sehingga akhirnya memang datang setiap hari. Apakah itu terhitung yang 3 hari itu, atau dia tidak nginep, ya, hanya mungkin datang di waktu-waktu yang mungkin jam makan tadi, itu, ya. Nah, apakah tetap punya kewajiban bagi sahibul bait untuk menghidangkan makanan, ya? Jelas tetap mulia bagi kita kalau menghormati dia. Tetap, yani itu kewajiban kita. Makanya dari belah pihak memang harus belajar semuanya. Jadi siapapun yang kita hormati, dan khususnya adalah orang-orang mukasirati kulubuh, orang-orang yang lemah, ya. diperhatikan. Kadang kita lebih, menghormati orang kaya. Tapi di saat ada orang fakir datang ke rumah kita, kita pisahkan, kita remehkan, kita rendahkan. Padahal kemuliaan kita adalah bersama orang-orang fakir. Ana indal munkasurati qulubu. Allah berfirman, aku bersama orang-orang fakir seperti itu. Bahkan Allah, Nabi Muhammad pernah bersabda, innallaha la yansurukum bi du'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah yang ada bersama kalian itu. Jadi perlu di saat kita memperhatikan orang fakir datang ke rumah kita, kita pandang mereka dengan pandangan hormat dong. Jangan direndahkan. Kadang-kadang kita salah kalau sudah orang kaya datang, ahlan wa salam marhaban. Kalau orang fakir entar di sana ajalah duduk situ. Insyaallah. Padahal kemuliaan kita adalah bersama orang-orang fakir tersebut. Allah alam. Dan juga mungkin biar kalau misal ya, karena mungkin tamu-tamu yang terkadang mungkin tidak pakai undangan yang mereka datang, dan ternyata antara makanan yang kita siapkan gitu dengan tamu, jumlah tamu ini kalau diperkirakan ini kan nggak cukup ya, sehingga mungkin terkadang tuan rumah punya cara mungkin memberikan minuman dulu yang banyak supaya tamu-tamunya kenyang biar nanti makannya nggak banyak. Apakah itu termasuk suatu hal yang nggak benar ya? Jadi kalau seandainya ada tamu yang jumlah banyak, makanan gak cukup, jadi tuan rumah ngakalinnya dengan perbanyak minuman gitu. Ya, ada masalah menyiasat. Yang penting kita bukan sengaja untuk menjauhkan mereka dari makan makanan kita. Jadi menyiasati, misalnya bikin babar, bagaimana bisa cukup lah semuanya, gitu. Bisa cukup itu. Atau pengen dirubah, tidak mengambil sendiri tapi talam. Nah, ini mungkin di luar dugaan kita. Kita menduga orangnya hanya 10 saja yang datang, tiba-tiba kalau 30 yang datang, maka dicukup-cukupkan. Dan Nabi sudah berjabat, makanan orang satu cukup 2 orang, makan 2 orang cukup 3 orang. Itu adalah sabda Nabi SAW. Boleh kita beri makan yang lain, hibur apa yang lainnya, agar bisa mengurangi. Tapi niatnya bukan karena kita menghindar daripada tamu. Itu saja intinya di dalam hati kita. Namanya kita tidak mungkin kadang-kadang bahan tidak ada, dan memaksakan diri pun bukan sesuatu yang terpuji jika mengakibatkan rumah kita jadi berantakan. Ada sebagian orang memaksakan untuk memuliakan tamu, tapi tidak pernah peduli bahwasanya rumahnya sendiri adalah rusak, kelaparan dan sebagainya. Itu sendiri tidak diperkenankan, Bu ya? Oh ya. Karena kalau itu diperkenankan itu. Yang demikian itu bukan masalah. Yang tidak diperkenankan adalah dengan sengaja menjauhkan mereka dari makanan-makanan kita. Dengan bahasa-bahasa tadi, kamu gak makan ini. Bukan. Kan? Tadi kalau kata Buya, jangan sampai kita menghormati tamu, tapi ternyata menjadikan orang di rumah kita tidak makan. Itu tidak boleh. Itu tidak berkenan. Tidak boleh, karena tapi seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang tentang masalah athar itu ya. Tentang Ithar dirinya. Iya. Dirinya sendiri, tapi dirinya. Anaknya belum tentu kuat. Kalau kita sendiri, boleh. Tapi anak kita bagaimana? Ya. Tapi yang seperti diceritakan pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang sahabat yang mengakali padahal makanan itu jatah anaknya dan anaknya ditidurkan, lalu dia pura-pura makan bersama tamu tersebut. Itu kemuliaan yang luar biasa. Akan tapi haknya anak kan juga harus dipenuhi. Haknya anak harus dipenuhi. Jadi yang dimaksud kadang-kadang orang memaksakan diri sampai masya Allah ya, sampai anaknya tidak pernah dapat makan. Dolim kepada istri juga gitu ya. Maka kata Imam Haddad, la dawa ma'al kulfati. Tidak bisa istiqomah orang yang biasa memaksakan diri. Memaksakan diri gak akan bisa istiqomah sesaat di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Termasuk memuliakan tamu, ya sudahlah, muliakan selagi Anda bisa memuliakan dengan benar. Di saat tidak, tetap muliakan, tapi jangan memaksakan diri. Sampai disebutkan ada sahabat Nabi yang begitu muliakan tamu karena tidak ada apa-apa, hanya sekedar roti keras itu dicampur dengan madu. Artinya jangan sampai tidak muliakan tamu, biarpun dengan adanya yang ada di rumah kita. Sesuai yang kita makan, dan tidak usah malu. Dan subhanallah, kadang itu yang dicari. Berapa kali kita menemukan di rumahnya seseorang itu adalah orang yang bukan kaya, orang fakir. Mungkin menurut dia itu selama ini kalau ada orang menghidangkan untuk itu adalah yang macam-macam. Rupanya dia hanya menghidangkan sesuatu makanan kampung ya. Rupanya itu makanan yang kebetulan kita tidak pernah makan lama. Dan itu subhanallah, sampai akhirnya kita ngomong, ini saya bawa gimana. Ini banyak kali itu. Dan seperti itu. Makanan kampung, gorengan apa itu. Jadi subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu apa, begini, dalam menghidangkan itu ya. Tidak menghidangkan sesuatu di rumah kita tuh. Hidangkan apa yang Anda miliki sudah. Anda miliki gitu ya. Jangan melihat dengan apa penafsiran kita, tapi memang ya artinya dengan kemampuan yang kita punya gitu. Betul. Sampai kalau kulit kering sekalipun ada, kalau punyanya itu yang menjadi masalah, punya macam-macam menghidangkan tamu dengan kulit kering itu adalah enggak benar. Itu orang kikir, orang pelit itu. Baik, ya subhanallah. Baik, ya terima kasih untuk tentang penjelasannya ya sahabat semua. Tadi sudah didengarkan tentang bagaimana adab-adabnya untuk dalam menghormati tamu, dan juga ada juga adab-adabnya tamu yang akan datang ke rumah. rumah ya. Artinya ini memang kata Buya harus dilihat dari dua belah pihak. Yang bertamu pun harus punya adab, dan yang menghormat, yang sebagai tuan rumah pun kita juga punya ilmunya, sehingga ketika menghidangkan tamu benar-benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan artinya dengan menghormati tamu tersebut, benar-benar kita sudah menunjukkan keimanan kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Baik sahabatku semuanya, dan seperti tadi yang sudah kami sebutkan ya, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di via telepon kami di 0231 252 2549, 0231 252 2549, atau Anda bisa bertanya di via SMS di 081 321 461 079, atau Anda juga bisa menggunakan FB Radioku atau Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku, kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Anda semuanya, akan tetapi kita akan break setelah yang satu ini. Jangan beranjak kemana-mana.